إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepadanya yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah petunjuk, hidayah itu taufik kepada kita semuanya, sehingga kita mau mengikuti manhaj yang hak, manhaj yang benar, metode yang benar dalam beragama ini, dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Seandainya tidak ada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semuanya, maka enam kehidupan kita atau keadaan kita akan seperti enam kebanyakan orang yang tidak ada pada mereka hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyeru dari kanan ikut ke kanan, ada yang menyeru dari arah kiri ikut ke kiri, ada yang menyeru dari belakang ikut ke belakang, ada yang menyeru dari depan ikut ke depan. Nah, tidak memiliki patokan dalam kehidupannya. Ya, siapa yang paling bagus seruannya, siapa yang paling kuat teriakannya, itu yang diikuti. Demikian kalau seseorang tidak memiliki patokan ataupun hidayah di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi fa barakallahu fikum. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, ya, menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian Allah memberikan hidayah atau taufik untuk kita mau mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil tersebut. Dan di antara sekian perkara yang batil adalah nam bertasyabuh dengan non muslim atau orang-orang kafir. Bertasyabuh menyerupai orang-orang kafir. Baik dalam hal pakaian, nam ucapan, perbuatan, ya, pergaulan dan adat kebiasaan yang merupakan ciri-ciri mereka. Nam di mana kita dilarang bertasyabuh atau menyerupai mereka, ya, menyerupai orang-orang kafir, ya, baik dalam hal pakaian, ucapan, perbuatan maupun dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan ciri khas mereka, yang Rasulullah SAW menjelaskan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Barang siapa menyerupai suatu kaum, barang siapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut dalam perkara tersebut. Anam. Tabarakallahu fikum, di antara kebudayaan atau kebiasaan dan kebiasaan manusia, ya. Ini enam, di mana hal ini bukan dari kebiasaan atau bukan dari syarat Islam tentunya. Enam, yaitu merayakan enam, merayakan tahun baru ataupun hari kelahiran, hari pernikahan dan seterusnya. Ya, di antaranya adalah menyambut pergantian tahun dengan meniup trompet. Dan meniup trompet. Nah, di mana trompet ini merupakan ya ciri khasnya enam non muslim. Ya, ingat dalam hadis Nabi SAW tentang kisah apa? Ditetapkannya adzan. Ya, ditetapkannya adzan. Enam, Nabi SAW ditawarin untuk apa? Bagaimana caranya untuk mengumpulkan kaum muslimin, memberitahu kaum muslimin bahwasanya sudah tiba waktu sholat. Ya, Nabi SAW ditawari untuk bagaimana menyalakan api. Nabi tidak menerimanya usulan tersebut, karena api tersebut merupakan tuhannya orang Majusi. Enam. Kemudian Nabi pun ditawari untuk bagaimana kalau meniup buk. Ya, buk itu enam. Ya, semacam trompet gitu. Hanya mungkin dulu dari bahan apa atau dari apa. Ya. Nabi SAW tidak mau menerimanya. Ya, karena itulah ciri khasnya orang Nasoro. Enam. Tapi kemudian salah seorang dari sahabat bermimpi enam diajari azan dalam mimpi tersebut, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW tentang mimpinya tersebut dan Nabi mengatakan itulah mimpi yang benar. Enam. Lalu bagaimana dengan trompet ditinjau daripada sisi kesehatan? Ya, dari sisi tasabuk jelas bukan dari budaya Islam, bukan dari kebiasaan kaum muslimin. Ya, meniup trompet. Tapi ada yang memberikan faedah dalam grup ya, dari Allah Subhan yang disandarkan kepada Dr. Boyke. Dr. Boyke mengatakan hati-hati dan trompet ya. Tahukah Anda bahaya trompet? Sebentar lagi banyak di antara saudara-saudara kita, anak-anak kita dan hampir seluruh penduduk bumi ini, penduduk bumi ikut merayakan tahun baru dengan berbagai macam cara. Salah satunya trompet, ya, meniup trompet. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebatang trompet pasti telah melalui berbagai uji mulut. Yang pertama, uji mulut pembuatnya. Ya, ketika pembuat trompet, ya, membuat trompet, dia akan menguji bagaimana bunyi trompet tersebut. Ya, layak jual ataukah tidak, ya, layak pentas ataukah tidak, kalau mau dipentaskan dan seterusnya. Ini yang pertama, uji mulut yang pertama adalah uji mulutnya pembuatnya. Yang kedua, uji mulut penjualnya. Ya, penjual trompet. Nah, ketika mempromosikan trompetnya, nah pasti dia akan meniup trompet tersebut. Ya, untuk menarik perhatian enam calon pembelinya. Ini uji mulut yang kedua. Uji mulut yang ketiga adalah mungkin para calon pemberi, calon pembeli yang sekedar pilih-pilih, bisa jadi mereka mengidap kanker mulut, kanker lidah, kanker darah, hepatitis, penyakit-penyakit menular yang lainnya, atau bahkan mengidap virus HIV atau AIDS. Ya, mungkin antum pernah melihat ketika seseorang mau membeli trompet, ya. Mungkin pertama pilih warna, pilih bentuk, pilih model, kemudian dicoba. Ditiup. Ternyata kurang pas. Pilih-pilih lagi. Nah, dicoba lagi. Tidak pas. Pilih-pilih lagi. Nah, dicoba lagi. Nah, membeli satu mungkin mencobanya 5 kali. Ini baru satu orang. Datang lagi yang lainnya. Ya, mau membeli. Coba lagi. Ya. Dan kemudian datang lagi yang lainnya. Mencoba lagi. Di mana mungkin saja orang yang mau membeli tersebut, yang coba-coba tiup trompet tersebut, ya, tadi mengidap penyakit-penyakit tersebut. Ya, mungkin mengidap penyakit kanker mulut, kanker lidah, kanker darah, hepatitis, penyakit-penyakit menular yang lainnya, atau bahkan mengidap virus HIV, AIDS. Ya, nah, bayangkanlah betapa cepatnya penyebaran virus yang tak terlihat mata itu. Betapa mengerikan efek jangka panjang yang ditimbulkan oleh sebatang trompet. Apakah demi tradisi tiup trompet Anda rela mempertaruhkan kesehatan orang yang Anda sayangi? Enam. Taifa barakallahu, ini enam perkataan yang disandarkan pada Dr. Boyko. Enam, dalam masalah trompet, yakni ya, bahasa sebatang trompet ya, cukup berbahaya. Cukup berbahaya, cukup efektif untuk menyebarkan penyakit. Ya, enam. Oleh karenanya, ya, enam, kami himbau pada para pedagang, penjual, ya, enam, dan seterusnya, ya, atau pada kita semuanya, ya, enam, yang pertama jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan, jangan bertasabuh, jangan menyerupai orang-orang non-Muslim. Ya, enam. Taib dalam segala halnya, di antaranya adalah enam tradisi meniup trompet, baik dalam acara enam Natal ataukah dalam enam menyambut tahun baru. Ya, kemudian yang kedua, enam, mari kita pilih-pilih dalam dalam menjual barang. Pilih-pilih. Enam, kita menjual barang yang tidak enam ada padanya bentuk tasyabuh, ya. Enam, dengan non-Muslim, dan tidak membahayakan, ya, tidak membahayakan, ya, tidak menyebarkan perkara yang memadorotkan, ya, jangan hanya sekedar melihat untungnya saja, wah ini untungnya besar, ya, enam panen tahunan, ya, panen tahunan, kemudian enam berbisnis ataupun menjual barang yang enam barang tersebut, padahal barang tersebut terdapat padanya penyelisihan syariat, ya, enam. Baik, barakallahu fikum. Dan kita lanjutkan pada tanbil afham syarhum datul ahkam li Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Kita dalam bab ataupun 6 dalam bab salatul janaiz. 6 kita mulai hadis yang pertama dalam bab ini. Babu fi salati alal ghaib wa alal qabri. Ini adalah bab yang menjelaskan sholat gaib dan sholat di kuburan. Sholat gaib, ya, sholat atas jenazah yang tidak ada di hadapan orang-orang yang sholat. Jenazahnya tempat lain. Nah, sholat di atas kuburan itu sholat. Nah, sholat jenazah setelah jenazahnya dikubur. Ya, enam. Taib. Qala Asy-Syaibul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, penulis kitab Umdatul Ahkam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-Najashi fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja ilal musalla fasoffa bihim wa kabbaru arba'an. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengumumkan kematian Najasyi pada hari yang An-Najasyi meninggal padanya, pada hari tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tempat sholat, kemudian berbaris mengimami mereka, mengimami para sahabat, dan bertakbir 4 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada hadis yang berikutnya, an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla 'alan Najasyi fa kuntu fi shaffi tsani aw tsalits. Rawahu Al-Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat atas Najasyi. Maka aku, kata Jabir, berada pada barisan yang kedua atau yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala al-awwal Ar-Rawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabaqat tarjamatuhu fil hadis rakam 79. Yang pertama, kata Syekh rahimahullahu taala, perawi hadis ini Abu Hurairah, telah berlalu biografinya pada hadis yang ke-79. Maudhul hadis bayanu hukmi sholati 'alal mayyit al-ghaib wa kaifiyatuha. Pembahasan hadis ini adalah menjelaskan hukum sholat jenazah yang tidak ada, atau hukum sholat ghaib dan tata caranya. Hadis ini menjelaskan hukum sholat ghaib, yaitu sholat jenazah yang tidak ada di hadapan, dan tata caranya. Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Na'an-Najasyi akhbarun nas bimautihi. Na'an-Najasyi, Nabi mengumumkan kematian An-Najasyi, yaitu memberitahukan, akhbarun nas, memberitahukan kepada manusia, bimautihi, dengan kematiannya dan kematian Najasyi tersebut. Wan Najasyi alamun alamu jinsin likuli min malikil Habasyah. Dan Najasyi, An-Najasyi itu adalah nama jenis atau sebutan atau gelar untuk setiap orang yang menjadi raja Habasyah, Ethiopia. Habasyah pada waktu itu. Ya, setiap orang yang menjadi raja di Habasyah dikatakan An-Najasyi. Dan wal muradu bihuna Ashamah. Dan yang dimaksud An-Najasyi di sini adalah raja yang bernama Ashamah. Ashamah. Bimana Atiyah filogotil Arabiyah. Yang maknanya adalah yang dermawan atau yang memberi, afiyah atau pemberian. 6. Menurut bahasa Arab artinya adalah pemberian. Alladhi kana malikan alal Habasyah min awaili ahdi nubuwah amana bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa awa ashabahu. Yang Ashamah ini menjadi raja Habasyah, sejak awal masa kenabian, dan dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melindungi para sahabatnya, yakni ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, pada hijrah yang pertama. Fakana dar'an waqian wa masdar ihsani liman hajaru ilaih min mutahaddina fi Makkah minas sahaba fi awalil Islam. Adam Ashamah melindungi dan sumber kebaikan bagi orang yang berhijrah kepadanya karena diusir oleh orang-orang di Mekah dari kalangan para sahabat pada awal Islam. Tuwfiya fi Rajab sanata 90 minal hijrah. An-Najasyi yang namanya Ashamah meninggal dunia pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Fa akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mautihi fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kematiannya pada hari yang Ashamah meninggal padanya, pada hari tersebut. Wa qala qad tuwfiya al-yawm rajulun salih minal Habasyi. Faqumu sallu ala akhikum Ashamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh telah meninggal dunia pada hari ini seorang yang soleh dari Habasyah. maka berdirilah kalian, solatlah atas saudara kalian ashamah. Wa fi riwayatin istaghfiru li akhikum wa li muslimin matal yaum abdun salih ashamah. Di dalam riwayat dengan perintah istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian. Di dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz matal yaum abdun salih ashamah, telah meninggal dunia hari ini seorang hamba yang soleh namanya ashamah. Nah, bihim ayah bin nas, Nabi SAW berdiri mengimami mereka, yaitu mengimami nah manusia, para sahabat pada saat tersebut. Al musalla nam wa kharaja ilal musalla, Nabi SAW keluar menuju tempat sholat. Yang maksud tempat sholat adalah musallal aid fi ma yadhhar wa yuhtamal anal murad bihi musalla janaiz. Al musalla adalah musalla aid, tempat sholat dilakukan sholat aid, ya, pada apa yang nampak. Dan mungkin juga yang dimaksud dengannya adalah musalla tempat menyolatkan jenazah, janaiz. Nah, fasoffa bihim sholla bihim sufufan, fasoffa bihim, maka berbaris dengan mereka, yaitu Nabi sholat mengimami mereka sufufan, bersof-sof. Nah, di dalam sholat jenazah disunnahkan untuk tiga sof atau lebih, ya, tiga sof atau lebih. Ya, nah, wa fi riwayatin thumma taqaddama fasoffu khalfahu, di dalam riwayat dikatakan kemudian Nabi maju, fasoffu, kemudian mereka berbaris, khalfahu, berbaris di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabbaru arba'an, bertakbir empat kali. Qala Allahu akbar arba marratin, bertakbir empat kali itu mengucapkan Allahu akbar empat kali. Nah, itu takbir yang pertama, takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, ya, tidak ada istiftah pada sholat jenazah. Kemudian bertakbir. Nah, yaitu takbir yang kedua. Kemudian membaca sholawat atas Nabi. Nah, sholawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti dalam enam tasyahud. Kemudian bertakbir. Nah, takbir yang ketiga membaca doa, mendoakan si mayit. Nah, setelah selesai mendoakan si mayit, kemudian bertakbir. Takbir yang keempat, diam sejenak, kemudian salam. Kemudian salam. Nah, asyarul ijmali, mana yang global dari hadis ini? Kana lin najasyi malikil habasyah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daurun kabirun wa sa'yun mashkurun fi wa'i as-sahabah alladzina hajaru ilaihi min Makkah. An-Najasyi, raja Habasyah pada waktu tersebut, nah, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang besar dan perbuatan atau amalan yang disyukuri berupa melindungi para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka berhijrah ke negeri Najasyi tersebut, ya, negeri Habasyah, nam dari Mekah pada hijrah yang pertama, ya, hijrah ke Habasyah. Firaran bidinihim min fitnatil musyrikin, para sahabat berhijrah dari Mekah ke Habasyah, ya, lari membawa agama mereka, mempertahankan agama mereka, yaitu agama Islam, dari fitnahnya, dari gangguannya orang-orang musyrikin. Alhamdulillah, ya, kita tidak mengalami yang demikian. kita bisa beragama dengan leluasa, dengan bebas, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa was-was, ya. Nah, dan alhamdulillah penguasa pemerintah kita ya, memberikan kebebasan, menjamin kebebasan di dalam beragama ini. Sungguh ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang besar yang wajib atas kita mensyukurinya. Ya, enam. Yang wajib atas kita mensyukurinya. Ya, enam. Hey, fabarakallahu fikum. Mungkin antum mendengar, membaca, ya, atau mungkin juga melihat. Enam. Sebagian kaum muslimin di sebagian belahan bumi ini, enam. Mereka dikelilingi dengan rasa takut, ya, karena adanya keributan, kekacauan di negeri-negeri mereka. Ya, enam. Sehingga mereka mau melaksanakan ibadah, mau melaksanakan sholatnya susah, takut, khawatir, dan seterusnya. Ya, enam. Taib fabar kalafikum. Ya. Demikian pada zaman dahulu, para sahabat untuk mempertahankan agama mereka, mereka sampai harus berhijrah, meninggalkan kampung halamannya. Ya, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak famili dan seterusnya. Ya, enam. Mereka lari ke tempat lain, enam, untuk mempertahankan agamanya. Ya, agama Islam. Ya, enam. Walhamdulillah kita tidak mengalami yang demikian. Enam. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita enam mempergunakan nikmat keamanan ini untuk kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh apa saja yang bisa kita lakukan, enam, mari kita segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Enam, salat berjamaah bagi laki-laki, enam, pada waktunya segera datangi. Ya, segera datangi. Enam, mungkin di sana ada taklim, ada pencerahan agama, ada pengajian. Enam, segera datangi. Ya, atau enam, bisa bangun di malam hari untuk sholat malam. Enam, maka lakukan. Ya, lakukan. Ya, enam. Demikian juga bentuk syukur, enam, mensyukuri nikmat keamanan ini dengan kita mentaati pemerintah. Dengan mentaati pemerintah pada perkara-perkara yang ma'ruf yang tidak ada padanya penyelisihan syariat. Ya, yang tidak ada padanya penyelisihan syariat. Ya, enam. Taib barakallahu fikum. Yang mungkin, ya, yang mungkin kalau kita enam tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya, ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang sebaliknya, waliyadzubillah. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesempatan dari kita. Ya, kesempatan dari kita. Ya, enam. Ya. Mungkin kita sewaktu masa enam diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat keamanan, nikmat kesehatan, tapi kita berleha-leha, bersantai-santai, tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Sibuk ke sana kemari melakukan perbuatan-perbuatan perkara-perkara yang sia-sia bahkan yang haram, waliyadzubillah. Ya, mungkin Allah akan mencabutnya dari kita, dari perorangan atau mungkin dari kelompok. Dari perorangan atau mungkin dari kelompok. Ya. Mungkin dari perorangan. Ya. Kita disibukkan, ya, kita disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah atau yang enam tidak bermanfaat atau mungkin disibukkan dengan perkara dunia, sehingga sedikit demi sedikit kita lalai dari perkara akhirat, ya, sedikit demi sedikit kita jauh dari ilmu agama, sedikit demi sedikit kita jauh dari enam, ya, muraqabah atau ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enam. Taib barakallahu fikum, atau mungkin dari seluruh jamaah ataupun kelompok, ya, waliyubillah, kemudian diganti dengan perkara yang sebaliknya. Ya, enam. Ingat, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menimpakan satu musibah, ya, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian orang, maka tidak dikhususkan untuk orang yang melakukan kemaksiatan itu saja, tetapi ditimpakan kepada seluruh orang yang ada di tempat perbuatan maksiat tersebut. Ya, 6. Barakallahu fikum. Jadi enam, ini nikmat keamanan, ya, nikmat keamanan sungguh nikmat yang agung, nikmat yang besar yang wajib atas kita mensyukurinya. Ya, enam. Waqad amar bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syahidalahu bil haq. Dan sungguh An-Najasyi yang namanya Asama beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan persaksiannya. Menyatakan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa kana min syukrillah lahu an akhbara Nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bimautihi hina mata takrimanahu. Maka merupakan syukur Allah untuk Najasyi, ya, pemulihan Allah untuk Najasyi. Nah, Allah mengabarkan ke nabinya, Allah mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan kematian An-Najasyi ketika An-Najasyi meninggal, dan sebagai bentuk pemulihan untuk An-Najasyi tersebut. Anam, di mana An-Najasyi di daerah Habasyah, ya, Ethiopia kalau sekarang. Sementara Nabi Muhammad SAW di Anam Madinah. Ya, Anam, ya, jarak yang lumayan jauh pada saat tersebut, ya, tidak ada komunikasi, misalnya komunikasi semisal HP, ya, apalagi 3G atau 4G. Ya, Anam, yang bisa saling melihat ketika Anam berkomunikasi. Ya. Nah, tidak ada. Tapi kalau Nabi bisa tahu, nah, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Baik. Wa fi hadha al-hadis yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara ashabahu bi mauti An-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Di dalam hadis Abu Hurairah ini, dalam hadis ini Abu Hurairah mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada para sahabatnya dengan kematian An-Najasyi pada hari yang An-Najasyi meninggal pada hari tersebut. Karena wa kharaja bihim ila musallal Aid tafkhiman li sya'ni An-Najasyi wa isharan li islamihi wa ilanan bi fadlihi wa mukafa'atan lahu 'ala ma sana'a bil muhajirin ilaihi wa talaban li kasratil jam'i fi sholati 'alaihi fa saffahum sallallahu alaihi wasallam tsumma taqaddama fa shalla 'alaihi fa kabbara arba'an fa kabbara arba takbirat kama yasna'u fi sholati 'alal mayit al hadir. Dan Nabi SAW keluar bersama para sahabat menuju tempat sholat Id, musholat Id. Nah, sebagai bentuk pengagungan, ya, pengagungan, penghormatan, pemulihan terhadap perkara An-Najasyi, dan memasyhurkan, mengenalkan keislaman An-Najasyi, dan mengumumkan keutamaan An-Najasyi. Dan sebagai bentuk balasan dan terhadap An-Najasyi atas apa yang An-Najasyi perbuat terhadap orang-orang muhajir, orang-orang yang berhijrah kepadanya, dan dalam rangka dan memperbanyak orang-orang yang sholat atas jenazah An-Najasyi tersebut. Nah, karena orang yang mulia, orang yang baik, ya, nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan salat tersebut, ya, salat ghaib, salat atas An-Najasyi, nah, di musholal Aid, ya, nah, diumumkan, nah, di jelaskan akan keislaman An-Najasyi tersebut, ya, akan keutamaan An-Najasyi tersebut. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mata al-yaum abdun saleh. Meninggal pada hari ini hamba yang soleh, hamba yang baik. Ya, enam. Taibarokulafikum, kemudian berbarislah enam Nabi SAW membereskan para sahabat, kemudian Nabi maju dan sholat atas An-Najasyi. Nabi SAW bertakbir 4 kali sebagaimana Nabi melakukan pada sholat jenazah yang hadir, sebagaimana berbuat atau melakukan sholat jenazah pada mayit yang hadir ataupun yang ada di hadapannya. Ini makna yang global dari hadis ini. Tapi kalau demikian, yakin dan pasti bahwasanya An-Najasyi di mana Habasah pada waktu tersebut, mayoritasnya adalah apa? Nasoro. Masyarakatnya adalah Nasoro. Rajanya saja yang Islam. Rajanya saja yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Faidul hadis, faidah hadis. Al-faidatul ula, thubutu sholati 'alal mayyit al-ghaib wa hiya wajibah in mata bimakan lam yusalli alaih wa illa fa sunna alla yusalla al-ghaib idza kana qad suli alaih. Faedah yang pertama, tetapnya solat mayit yang tidak hadir, itu tetapnya atau benarnya solat ghaib. Solat ghaib. Dan ini adalah wajib. Solat ghaib ini adalah wajib jika di tempat meninggalnya seorang muslim, belum disolatkan, belum ada yang menyolatkan atas jenazah tersebut. Ingat ya, ini batasannya. Dilakukan sholat gaib kalau di tempat muslim yang meninggal tersebut belum disolatkan. Wa illa, apabila tidak, jadi apabila sudah ada yang menyolatkan, maka yang sunnah adalah tidak dilakukan sholat gaib. Yang sunnah, kalau memang jenazah tersebut sudah ada yang menyolatkan, maka tidak perlu dilakukan sholat gaib. Jadi barakallahu fikum. Siapapun yang meninggal dunia. Kalau di tempat dia meninggal sudah ada yang menyolatkan, maka cukup. Apakah yang sholat itu dari kalangan rakyat biasa, ataukah dari kalangan pejabat? Apakah yang meninggal itu dari kalangan santri, ataukah dari kalangan ustad, ataukah dari kalangan masyayikh? Apakah yang meninggal itu laki-laki ataukah perempuan? Kalau di tempat dia meninggal sudah disolatkan atau ada yang menyolati atas jenazahnya, maka cukup. Kalau tidak, maka dilakukan sholat gaib. Oleh orang yang mengetahui bahwasanya di tempat orang yang meninggal tersebut jenazah itu belum disolatkan. Tapi misal bisa paham ya. Al-faidah tsaniyah, faidah yang kedua. Anna kaifiyata sholati 'alal mayyit al-ghaib mithlu kaifiyati sholati 'alal mayyit al-hadir fi takbir arba'an wa ghairi. Bahwasanya tata cara sholat goib semisal tata cara sholat jenazah yang ada di hadapan. Semisal sholat jenazah yang mayitnya ada di hadapan orang-orang yang sholat dalam takbir 6, yaitu 4 kali dan yang lainnya. Takbirnya 4 kali takbir yang pertama 6, membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, membaca sholawat atas Nabi. Takbir yang ketiga, mendoakan si mayit. Takbir yang keempat, kemudian salam. Taib. Al-faidatu salisah, faidah yang ketiga, masyru'iyatu taqaddumil imam wasufufin nas waro'ahu fi sholati janaiz, fi sholati janazah. Disyariatkan majunya imam dan berbarisnya manusia ataupun jamaah di belakang imam dalam sholat jenazah. Nah, ini posisi imam dalam sholat jenazah tetap di depan jamaahnya, tetap di bagian depan, ya, tidak sejajar nam dengan barisan yang pertama, tetapi maju, agak maju ke depan. Ya, nam dan jamaahnya berbaris di belakang imam tersebut. Jamaahnya berbaris di belakang imam tersebut. Ya, nam. Al-fadatu rabi'ah thubutu ayati min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbaro bi mauti an-Najasyi. Ukhbiro bi mauti an-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Benarnya tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi dikabarkan, diberitahukan dengan kematian An-Najasyi pada hari yang An-Najasyi meninggal padanya. Anam. Faedah yang berikutnya, fadilatu An-Najasyi, keutamaan An-Najasyi ashamah. Ya, keutamaan An-Najasyi ashamah. Nah, di mana beliau disolatkan. Nah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ghaib. Anam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabinya enam tentang kematiannya. Enam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk melakukan salat enam atas jenazahnya. Salat salat ghaib. Enam, sungguh ini merupakan keutamaan An-Najasyi ashamah. Ya. Enam, walaupun dia seorang diri di negerinya, ya, yang beriman, hanya dia sendiri sementara yang lainnya, ya, adalah orang-orang Nasoro. Enam, akan tetapi enam ketika dia meninggal disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul ghaib, salatul ghaib. Al-faidatu tsalisah jawazu na'yil mayyit wa huwa al-ikhbar bi mautihi. Wa yajibu in kana li tahsili amrin wajibin lahu kasolati alaihi wa dafnihi wa yughram in kana li fi'li amrin muharram kal matam wa idharul hazm 'ala al mayit au al gulufihi. Boleh mengumumkan kematian si mayit, jawazun na'il mayit, ya, boleh mengumumkan kematian si mayit, yaitu al ikhbar bi mauti, mengabarkan kematian si mayit. Nah, dan wajib jika wajib nam mengabarkan kematian si mayit jika nam untuk mencapai perkara yang wajib, jika untuk mencapai ataupun melaksanakan perkara yang wajib, ya, seperti sholat jenazah, seperti nam sholat jenazah menguburkannya dan juga menguburkannya. Yani maksudnya nam kalau tanpa diumumkan, kalau tanpa diumumkan, tidak mungkin orang-orang kemudian sholat karena tidak tahu. Ya, enam, maka agar orang-orang enam mau melaksanakan sholat jenazah, maka diberitahu bahwasanya ada orang yang meninggal. Ini adalah apa? Pengumuman. Ya, ini adalah pengumuman, pemberitahuan tentang kematian seseorang. Enam, ya, demikian juga kalau tidak diumumkan, tidak diberitahukan, nam kemudian si mayit tersebut tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mengurus, nam maka wajib untuk diumumkan supaya ada yang mengurusi. Ya, nam. Taib, akan tetapi haram atau diharamkan mengumumkan kematian mayit, ya, kalau nam untuk melakukan ataupun untuk mencapai perkara yang diharamkan. Ya, nam. Ya, seperti enam menampakkan kesedihan atas si mayit, ya, menampakkan kesedihan atas si mayit. Ya, enam, ini ketika menyampaikan enam, ya, si fulan meninggal, siapa kemudian siapa menangis, ya, teriak-teriak dan seterusnya. Nah, waduh, bagaimana nanti saya, orang tua saya sudah meninggal, ya, tolong kamu nanti apa, bantu saya, tolong saya dan seterusnya. Enam. Atau gulu terhadap si mayit tersebut, gulu. Ya. Kalau di daerah-daerah yang nah masih gulu terhadap tokoh-tokohnya, nah, ketika mengumumkan, nah, ketika mengumumkan kematian tokoh tersebut, nah, ya, dengan apa namanya, dalam keadaan gulu, ya, berlebih-lebihan. Ya, nah, maka kalau demikian tidak boleh. Atau mengumumkan, ya, di mimbar-mimbar masjid, nah, nah, atau mengumumkan di gerbang-gerbang pasar. Nah, kayak demikian tidak boleh. Itu termasuk yang dilarang. Tetapi kalau misalkan, ya, nah, dari mulut ke mulut, ya, atau enam, ya, kalau sekarang mungkin lewat SMS, ya, enam, atau misalkan enam, ya, memberitahukan kepada sanak keluarganya yang jauh, enam, ya, memberitahukan tentang kematian karib kerabatnya, maka yang demikian tidaklah mengapa, ya, tidaklah mengapa, ya, enam. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.